Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada kitab Huququn da'at ilaiha al-fitrah wa qarraratha asy-syari'ah karya fadilatul syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Kita memasuki hak yang kedua di antara hak-hak 10 yang ditetapkan dalam syariat. Qala al-muallif rahimahullah al-haqqut tsani. Hak yang kedua, hak yang kedua. Hak apa itu? Hakku Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal haqqu huwa a'dhamu huquqil makhluqin. Dan hak ini adalah hak makhluk yang paling besar. Bahkan ini termasuk di antara adab seorang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal apa hak-haknya Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga ketika seseorang itu mengenal, kemudian dia mengamalkan haknya Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia sah untuk dikatakan seorang yang beradab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena adab sendiri itu ada 3. Ada adab bersama Allah, ada adab bersama Rasulullah, dan ada adab bersama makhluk-makhluk Allah. Yang paling tingginya di antara adab-adab, akhlak yang paling tinggi adalah akhlak bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling tingginya. Sehingga ketika seseorang mempelajari akidah, mempelajari tauhid, itu sejatinya dia sedang belajar bagaimana menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana berakhlak bersama Allahu azza wa jalla. Baru yang berikutnya dan yang berikutnya. Apabila seseorang mendengung-dengungkan kita harus berakhlak sesama makhluk, tapi dia tidak punya akhlak bersama Allah dan Rasul, maka akan hilang nilai adab itu sendiri. Tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya. Coba apabila kita saksikan, ada misalnya seorang yang kafir. Seorang yang kafir, bahasa kesininya ya non-muslim misalnya. Seorang yang kafir, bahasa kita pakai kafir. Masya Allah si dia, si kafir ini. Jika bertemu dia teguran, menyapa, selamat pagi pak, selamat siang, sudah makan atau belum pak? Belum, mari kita makan. Ngasih dia, dermawan dia, tapi tidak berguna kedermawanannya ketika dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak memiliki adab bersama Allah azza wa jalla. Nah ini yang kedua, ya, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak yang terbesar dari makhluk-makhluk Allah. Fala haqqa li makhluqin a'zam min haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada hak untuk makhluk yang paling besar dibandingkan dengan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala, Allahu ta'ala berfirman, Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Sesungguhnya kami mengutusmu, siapa di sini? Nabi. Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi, sebagai syahidan, sebagai saksi, wa mubasyiran, sebagai pembawa berita gembira bagi mereka-mereka yang menyambut ajakannya, yang menyambut seruannya. Jadi kamu diutus sebagai saksi, menyaksikan, sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang menyambut ajakanmu, wa nadhira, dan sebagai peringatan, memberi peringatan bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang menentang, yang mengijabahi dakwahnya, yang mengijabahi seruannya, maka dia akan diberitakan dengan berita-berita gembira. Surga Allah, kenikmatan-kenikmatan. Bagi siapa-siapa saja yang menentang ajakannya, maka dia akan diperingatkan dengan peringatan-peringatan neraka dan siksa-siksanya. Litu'minu billah, agar kalian itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta kalian menghormatinya dan memuliakannya. Walidzalika yajibu taqdimu mahabbatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati jami'in nas. Oleh karena itu wajib untuk mendahulukan kecintaan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan kepada semua manusia. Mengedepankan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan kepada manusia selain Nabi alaihi salatu wassalam. Hatta ala nafas wal walad wal walid, meskipun sampai pada diri sendiri, anaknya, atau bahkan orang tuanya. Mendahulukan cinta, ini berat ini, mendahulukan cinta, ya kan? Berat enggak? Berat banget ini. Harus berjuang itu. Mungkin kita gak merasakan. Atau belum merasakan. Tapi insya Allah dalam bab-bab. Kita pasti akan merasakan. Lebih mendahulukan mana kecintaan kita. Kepada Nabi atau kepada selainnya. Kita tahu. Kita tahu. Untuk mengetes. Kita lebih mengedepankan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta ajaran-ajarannya itu ketika bertabrakan dengan kecintaan kepada manusia. Nah, ini. Nah, coba sekarang itu diterapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau memberikan bimbingan kepada wanita untuk berhijab syar'i. Misalnya, memakai pakaian yang besar agar tertutup auratnya, bahkan dalam masalah niqab, terlepas ini perkara yang dipersisikan di kalangan para ulama, apa hukumnya, wajib atau tidak wajib. Namun meskipun tidak wajib, tetap diperintahkan untuk memakainya. Misalnya, ini ajaran, ini naam syariat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kaum wanita misalnya. Kemudian ternyata dia berada di satu lembaga pekerjaan, bisnis. Sebagai dokter, perawat, yang mana bos itu mengharuskan atau membuat aturan-aturan ketika akan bekerja di lembaganya, di rumah sakitnya, maka harus dengan pakaian seragam seperti ini. Nah, itu sudah. Waduh, ini gimana ini bos? Gan. Pakai hijab syar'i ini. Oh, kalau bosnya agak kolot, ini dia akan tegas. Garang dia mengatakan. Kalau gak mau keluar saja. Kalau gak mau keluar sana. Masih banyak yang pada ngantri. Kalau ini bermain lembut, ini oh ya. Sebetulnya tidak masalah. Tapi ya wong aturan di sini udah harus pakai seragam seperti ini, mau gimana lagi? Ya sama aja kamu ngusir intinya. Kan begitu. Nah, disitulah akan terlihat, akan ternilai di mana kita dalam mendahulukan kecintaan kepada Nabi atau kecintaan kepada selainnya. Di situ akan kita merasakan. Yang laki-laki mungkin lihiyah, jenggot, misalnya, sudah, mau tidak mau harus menghadapi. Ya, kalau masih mau di sini, harus merapihkan jenggot. Maksudnya gimana dirapihkan ini, Pak? Dirapihkan, dipangkas sampai bersih. Itu namanya dirapihkan. Baru boleh kerja di sini lagi. Kalau enggak, silakan pintu terbuka lebar. Masih banyak orang-orang yang akan masuk ke lembaga ini. Satu. Yang berikutnya, tidak boleh lagi memakai celana cingkrang. Oh, dan seterusnya. Nah, di situ berat kan? Berat kan? Berat itu. Berat sekali. Berat sekali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Salah seorang kalian tidak akan sempurna keimanannya sampai aku itu dijadikan manusia yang paling dicintai olehnya. Min waladihi, dari anaknya. Wa walidihi, dari orang tuanya. Wan nasi ajma'in, dan manusia semuanya. Jadi seorang tidak akan mencapai keimanan atau taraf keimanan yang sempurna sampai dia mencintai Nabi lebih daripada mencintai selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk meraih derajat yang sempurna, nah ini dibutuhkan, bukan dibutuhkan, diharuskan juhdun kebir. Iya kan? Usaha yang besar, upaya yang berat. Enggak terus kemudian wah jadi sempurna kan? Enggak juga. Tapi betul-betul seorang dibutuhkan untuk kesungguhan. Wa min huquqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tawqiruhu wa ihtiramuh. Dan di antara hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah memuliakannya, menghormatinya. Wa ta'dhimuhu ta'dhimul la'iqu bih. Mengagungkannya dengan pengagungan yang layak dengannya untuk diagungkan. Min ghairi ghuluwin wala taqsir. Dengan tanpa ghulu, berlebih-lebihan, tidak pula menggampang-gampangkan. Orang-orang yang ghulu, mereka menuhankan nabinya. Orang-orang yang ghulu ini menuhankan nabinya. Seperti orang-orang Nasrani. Mereka menuhankan Isa alaihi salam. Disanjung, dipuji, dan dipuja. Nah, seperti Tuhan. Seperti sesembahan. Orang-orang Yahudi ini taksir. Bahkan nabinya ini malah dibunuh. Dikejar-kejar, dibunuh. Nah, lah. Muslimun mu'minun tidak demikian. Faqulu innama ana 'abdun, faqulu 'abdullah. Wa innama ana rasulun faqulu rasulullah. Ucapkanlah saya ini hanya seorang hamba. Abdun min ibadillah. Seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Tapi saya juga seorang rasul. Dari para rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang wasat. Inilah yang pertengahan. Inilah yang mu'tadil. Min ghairi ghuluwin wala taqsir. Beliau seorang hamba, ya. Berarti abdun. La yastahiqu an yu'bad. Nah, dia seorang hamba. Tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Wa huwa rasulun. Dia seorang rasul. Sebagai pembawa risalah. Ya sudah. Fatauqiruhu fi hayatihi. Maka memuliakan. Di masa hidupnya. Tauqiru sunnatihi. Wasyakhsihil karim. Adalah menghormati sunnahnya. Dan menghormati kepribadiannya yang mulia. Dihormati. Wa tauqiruhu ba'da mamatihi tauqiru sunnatihi wa syar'ihil qawim. Dan memuliakan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah memuliakan sunnahnya, memuliakan syariatnya yang lurus. Jadi ketika seseorang di zaman sekarang kan sudah meninggal, sudah wafat Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu bagaimana cara menghormati beliau? Ya cara menghormati beliau di saat beliau sudah wafat, ya hidupkan sunnah-sunnahnya. Jenggot, ya kan? Tidak memanjangkan kain di bawah mata kaki. Di atas mata. Ini bukti seorang itu, ya, menghormati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syariat Nabi Alaihi Salatu Wasallam yang lurus. Min ghairi ghuluwin wala taksir. Tanpa ghulu dan tanpa taksir, meremehkan. Tidak sebagaimana sebagian orang-orang liberal yang berkedok Islam. Tapi pemikirannya, pola pikirnya itu liberal. Malah menentang Islam. Katanya kalau orang jenggotan itu cuma orang yang apa? Yang ghibi. Ini pemikiran-pemikiran liberal. Nah, mereka-mereka mencela sunnah. Gemarnya mencela sunnah. Senangnya itu mencela sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti ketidakhormatannya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, yang dijadikan sebagai bahan lelucon untuk tertawa itu hal-hal yang sunnah. Jenggot. Menurunkan kain di bawah mata kaki. Misalnya itu di atas mata kaki. Ini dijadikan sebagai bahan-bahan lelucon. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Maka ini kita sekarang paham. Nabi alaihi salatu wasalam telah wafat. Di antara hak yang harus kita tunaikan terhadap Nabi alaihi salatu wasalam. Setelah wafatnya beliau ialah menghormati sunnahnya, mengamalkan sunnahnya, menjalankan sunnahnya, dan syariatnya yang lurus. Waman ra'a tauqira sahabah wa ta'zimahum lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang menyaksikan akan penghormatan para sahabah, pengagungan mereka terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, arafa kaifa qama haula'il ajilla al-fudhala bima yajibu alaihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia akan tahu bagaimana mereka orang-orang yang mulia, bagaimana mereka orang-orang yang memiliki banyak keutamaan, mengamalkan kewajiban mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat telah mempraktekannya. Qala Urwah bin Mas'ud li Quraisy, berkata Urwah bin Mas'ud kepada orang-orang Quraisy, Hinama arsaluhu, ketika mereka mengutusnya, liyufawidhan nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah fi qissatil hudaybiyah, ketika mengajak musyawarah nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa perdamaian, perjanjian kisah al hudaybiyah. Qala, kata beliau, dakhaltu alal muluk, aku telah masuk menemui para raja. Kisro, Kisro raja mana? Persia, Persia. Naam. Wa Qaisar, gelar untuk raja Romawi, ya kan? Wa Najasyi, raja Najasyi. Falam aro ahadan, maka saya tidak pernah melihat seorang pun. Yu'adzimuhu ashabuhu misla ma yu'adzimu ashabu Muhammadin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat yang mengagungkan mereka seperti apa yang para sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad, menghormati Muhammad. Apa sih bentuk penghormatan mereka para sahabat kepada Muhammad? Kana idza amarahum ibtadaru amrah, yaitu jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, mereka segera untuk mengamalkan perintahnya. Wa idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudhu'ih, apabila beliau berwudu seakan-akan mereka itu berperang. Ya, kanu yaqtatiluna ala wudhu'ih, ketika beliau ketika beliau memerintahkan untuk berwudu seakan-akan mereka berlomba-lomba berperang untuk bisa membantu beliau dalam berwudu. Luar biasa. Oh, ingin wudu, ya segera mereka berwudu. Ini ya Rasulullah, ini air untuk Rasul. Ini air untuk berwudu. Wa idza takallama khafadu aswatahum indah, ketika beliau berbicara, mereka pun para sahabat pun melirihkan suara-suara mereka di sisi Nabi. Wa ma yuhidduna ilaihi nadhara ta'dhiman lah, dan tidak pernah mereka itu menajamkan pandangan kepadanya, melihat dengan pandangan yang tajam kepadanya dalam rangka untuk mengagungkan beliau. Ma'ama jabalahu Allahu alaihi minal akhlaqil karimah wa layyinil janib wa suhulati nafas walau kana faddan ghalidha lan faddu min hawli. Bersamaan dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jibliyah kepadanya berupa akhlak yang mulia, layyinul janib, yakni rendah hati, tawadhu, suhulatun nafas, gampangan jiwanya ini, jadi wong sing gampangan, ora rubes, ngurus dengan dia itu gampangan, insyaallah ora rubes. Ada bagaimana-bagaimana, ya sudah saya maafkan, enggak apa-apa, sudah kita kembali kepada jalan yang benar, yang baik. Nah, ada orang yang mencaci makinya, bahkan ingin membunuhnya. Kemudian kondisi berbalik. Ternyata malah kondisinya kamu yang akan segera dibunuh. Tapi kemudian dia minta maaf. Ya sudah, dimaafkan. Gampangan, jadi orang yang gampangan. Ora rubes, ora rumit. Nah, kalau dapat orang gampangan kan nyaman kan? Gampangan dia. Insya Allah gak apa-apa dia. Nah, selama perkara-perkara itu memang diperbolehkan dalam agama. Nah, tidak suka bertengkar. Tidak suka berselisih dengan sahabat-sahabatnya. Apalagi dalam bab-bab yang bukan prinsip agama. Tapi beda halnya ketika agama itu dihina. Ketika agama itu dicerca. Bangkitlah beliau alaihi salatu wassalam membela agama Allah Azza wa Jalla. Ada orang-orang yang mencela kepribadiannya, dikatakan sebagai tukang sihir, dikatakan sebagai seorang pendusta, dikatakan sebagai tukang syair. Nah, dikatakan sebagai seorang yang gila, itu kan semua terkait dengan kepribadiannya, mencela kepribadiannya. Tapi ketika agama Allah subhanahu wa ta'ala itu dihina, beliau bangkit membelanya. Nah, ada orang yang mencelanya, ya sudah, maaf. Seandainya beliau bersifat yang keras, kaku, tentu mereka akan lari dari sekelilingnya. Ini hak yang pertama, menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, yaitu dengan cara menghormati sunnahnya, mengamalkan sunnahnya, dan kepribadiannya, perorangannya, perindividunya dengan memuliakannya. Memuliakan, menghormati setelah wafatnya adalah dengan menghidupkan sunnahnya dan mengamalkan syariatnya yang lurus. Subhanallah. Maka ini nikmat ma'asyiral muslimin. Tatkala seorang itu diberi hidayah untuk mengenal Islam, untuk bisa mengamalkan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam ba'da wafatih, ini nikmat. Tidak semua orang mendapatkan nikmat tersebut. Iya kan? Beramal, menegakkan syariat Islam, ini luar biasa nikmatnya. Kalau bercerita di sebagian negara komunis, mau sholat saja susahnya luar biasa. Padahal itu masjid. Padahal itu apa? Masjid. Oh, tidak boleh. Kamu seorang turis kan? Bukan warga komunis. Bukan warga sini, bukan. Di sini masjid ini, itu diberi jam. Jika mau sholat. Kalau semata-mata kamu ingin sholat, tahiyatul masjid, membaca Quran, berzikir, tidak boleh waktu ini. Ini digembok. Di sana mungkin kamu akan dapati. Sama juga. Kita masya Allah ini, mau mengamalkan sunnah di mana-mana, nyaman. Iya kan? Tidak ada orang yang mengusik sejauh itu. Maka wajib untuk kita syukuri nikmat sunnah ini. Dan semoga kita istiqamah di dalam mengamalkan sunnah ini sampai kita dipertemukan dengan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sorga. Amin. Fanaktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.